terus menerus diawali dan diakhiri dengan takwa setiap anak. Nah, takwa itu artinya waspada. Salah satu maknanya adalah waspada. Waspada itu yo nang arep ngguli kiri kanan cedak adoh njaba jero kuwi tetep kudu waspada, ada komprehensi waspadaan. Nah, wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Setiap orang hendaknya melihat ke depan. Maka damar diri itu apa yang terjadi besok. Nah besok itu arah nama atas ya. Jadi nek gue di warung kayak kok lulisi hari ini harus membayar, besok gratis. Besok ini beres. Jadi kan setiap hari besok ini kan tidak berlaku hari itu ya kan. Besok gratis. Jadi gue nek gue like lagi cari gratis dulu. Besok. Jadi besok ini arah nama tekan. Jadi gini, anak-anak juga baik. Kue nak mikir dino iki kira-kira wis beres uripmu, kok mikir seminggu meneh. Seminggu ke depan. Nah, kira-kira seminggu depan relatif tidak ada masalah, wis iso urip, wis iso beres. Mikir sesasi. Ya. Sebulan ke depan piye? Dawake meneh nek iso setahun, nek iso 5 tahun, nek iso 10 tahun, kowe kudu duwe orientasi dan perspektif untuk melihat ke depan. Baik dirimu sendiri maupun keadaan sosial di mana kamu ada di dalamnya, termasuk keadaan negara, pemerintahan, kebudayaan dan apapun saja. Doan mengarah tadi kue itu tidak relevan, sebab kita menemukan diri kita dan mencari diri kita kan di tengah lingkungan kita. Nah lingkungan kita kan ono masa depan nih. Kue itu betul. Kira-kira Romeo ulas piye? Kayak Romeo ulas awal minggu jebol ini. Bagaimana gitu ya? Kita belajar. Tadi beliau Mas Helmi tadi mengatakan ada Mas Anton tadi mengatakan ada ramalan bahwa perang dunia ketiga akan terjadi 13 Mei sebentar lagi, 2 minggu lagi. Yaitu Amerika Trump akan ngebom Korea Utara, satu Korea Utara kalap ngebom nang dindi senjata kimia dan senjata nuklir, berarti akan ada multiple efek ekonomi yang luar biasa menyengsarakan. Tetapi yang paling ahli sengsara kan bangsa Indonesia. Yang paling pakar terhadap penderitaan-penderitaan ini diguyu karo wong Indonesia. Karena kita punya sikap macam-macam, ono sumeleh, ono ngalah, ono mukus, ono nekat ya. Itu hanya ada di kita. Di tempat lain, di bangsa lain tidak ada etos atau prinsip ngalah hirano, bahasa Inggrisnya hirano, bahasa Arab hirano. Sumeleh, jok mirip-mirip Islam itu sumeleh. Bahasa Inggris sih apa? Menyerah, sama lagi menyerah. Surrender. Apa meneng? Mupus apa? Mupus itu kita mencolot. Itu aneh banget di tanda nulis di mupus guys. Dan di Prawno pun kita kan biasa menganggap terus yang di Prawno terus waktu yang akan menyelesaikan. Kita bisa begitu. Nah, didelok mengarah banyak-banyak. Apalagi Anda ini generasi milenial, kalau orang modern menyebutnya. Generasi yang Allah mencintai pada surat Al-Ma'idah 54. Anda cintai Allah, maka Anda berkumpul di sini. Itu bukan karena nomor satu, karena Allah memang mencintai Anda, sehingga Allah memberi jaya kepada Anda. Allah membimbing dan menuntun Anda semua. Jika Anda malam hari ini tertib duduk di sini dengan tenang, karena Allah mencintai Anda dan Allah itu punya setup, punya desain, punya rencana bahwa Anda nanti yang akan mengambil alih kepemimpinan negara ini. Anda harus siap-siap mulai sekarang. Akan terjadi macam-macam, tapi engkau lahir generasi yang akan memimpin bangsa ini berkuat-kuat. Anda ini semua salah. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad wa taqullah. Inna Allah khabir bima ta'malun, karena nanti Allah akan mengabarkan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Betul. Kamu akan dikasih tahu oleh Allah, kok gini, kok gini, kok gini, kok gini. Orang ini. Nah, kemudian Allah memberi teori wala takunu kalladzina nasuwa wa sawu. Kowe aja nganti lali karo Gusti Allah, akibatnya engko kowe lali karo awakmu dhewe. Jadi untuk dalmu tadi. Kowe nek kepengin ngerti awakmu, kowe kudu tiap hari mengenali Allah sehingga kamu akan mengenali dirimu. Dan itu man arafa nafsahu faqad arafa-arafa dan bisa ditalik man arafa-arafa atau arafa nafsani, itu dialektika ulang-alik gitu ya. Jadi tidak mengarap. Saya mohon juga para pemimpin, Pak Camat, Pak Jenderal, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Bupati dan semuanya melihat ke depan dan mempersiapkan anak-anak muda ini untuk zaman yang akan berubah, zaman yang akan baru, dan Anda harus menyiapkan mental Anda, pikiran Anda, cara melihat masalah di pikiran Anda dan seterusnya. Yang terjadi di Indonesia sekarang adalah salah lihat, salah dengar, salah paham, salah ilmu, salah patra yang terjadi di kita sekarang. Anak iso kue ojo niru sing kira-kira menciptakan ketidakseimbangan. Makanya saya menawarkan banyak hal kepada jamaah. Misalnya saya tidak menawarkan tafsir, tapi saya menawarkan tadabbur. Nomor satu, karena Allah sendiri menyarankan tadabbur, tidak menyarankan tafsir. Nomor dua, kalau tafsir itu kan kok eyal-eyalan benar kok salah. Dengan tadabbur yang penting dagingnya api pola, manfaat pola itu tadabbur. Gak terlalu hebat-hebat, gak apa, yang penting outputnya kamu akhlakul karimah dan menyenangi wong kan gitu. Itu namanya tadabbur. Apa yang keluar dari duburmu itu yang menandakan sehat tidaknya badanmu. Makanya disebut tadabbur dari kata dubur. Oke, kalian diam. Saya sudah konfirmasi para ahli bahasa Arab. Memang dari kata dubur. Jadi wong ki delok taine, taine apik berarti mangane bener. Bener ya. Ya. Motor ki didelok sing sikok kenal pot kudu piye. Nek sos berwarna putih ora berarti mesine ora bener. Ning nek ora ana warnane, ning ana unine sithik-sithik, terus ana tetesan-tetesan air, itu berarti bener. Motor itu harus sehat. Jadi tadabbur itu adalah kamu tidak harus menguasai Al-Quran benar-benar dalam arti seperti ulama-ulama tafsir. Yang penting kamu, setahu Anda mendaya gunakannya untuk memperbaiki hidup Anda. Itu jenisnya tadabbur. Dan itu yang saya sebut tadi silmi, ulufi silmi, kafa. Kafa itu artinya orang yang sejen itu bareng-bareng. Terjemur buswargo, dolek jiwi, balapan jiwi, nyurkui menang jiwi. Kowe engko menang dhewe nek ana ora kancane ilang kulo. Arep ngopo kowe? Mulane guru bisilmi kafa itu tidak harus selama ini dia tidak itu menyeluruh. Menyeluruh itu maknanya bisa ditafsirkan bermacam-macam. Menyeluruh itu bisa ini. Sak tangan-tanganmu mlebu swarga, sak sikil-sikilmu, sak driji-drijimu, sak pikirut. Nek diurus mungkin dan era di tangan dia, era di trisi dia. Kau saja letak jadi era di trisi ini kan bingung, kau selalu diganti di tangan. Jadi yang disebut kafa itu artinya adalah prinsip dasar Anda bercinta dengan Allah itu adalah kita. Maka keseluruhannya akan ikut, kafahnya itu akan ikut. Demikian apa? Ya. Jadi ini saya respon Pak Camat, alhamdulillah. Ini kita juga mencoba radikal dengan menciptakan forum singgah yang ini. Jadi kue orang yang kandani, orang yang diceramai, orang yang barang siapa. Saya ini berubah-ubah Jumat ini di sini barang siapa. Barang ini sopo yang hilang. Sisi barang siapa. Allah berfirman barang siapa. Kue diudan-udan terus. Di sini aku orang temen-temen kue kudu sawu diwe-diwe. Gitu gitu ya. Jadi Anda bukan bagian dari saya. Anda bukan maf'ul. Anda bukan orang yang dari pelengkap penderita saya. Anda adalah subjek. Anda adalah orang yang harus mengambil keputusan sendiri karena nanti hisab dengan Allah juga Anda sendiri. Tidak bisa dengan bapak ibu, saudara-saudara atau siapapun yang lain. Paling pol sing bisa digondeli kandine ning Kanjeng Nabi. Nek liyane Kanjeng Nabi kene rasane gondel. Seperti ya, nang bapak ya raiso, nang anak raiso, lak camat raiso, presiden pomenya. Kita hanya bisa gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Karena beliau yang punya hak prerogatif untuk mensyafaati. Mensyafaati artinya nyenyang. Kue ku dengera di Ngapura, kalau Kanjeng Nabi di jalan Ngapura, ku dengera di Ngapura. Ini hak prerogatifnya Rasulullah. Yang tidak diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Adam randuwe, Nabi Ibrahim randuwe, mengkang di Nabi Muhammad sing bentuk minyak nasib wong di akhirat nanti. Gitu ya. Ya alhamdulillah, ini setengah siji. sudah apa masih? Nek kowe ngomong masih setengah satu itu ada dua makna. Satu, bisa karena Anda luar biasa mendapat hidayah dari Allah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian kedua, panjang gelagas. Nah, hidup ini harus kowe itu dengan di transisi ini ya. Itu dengan di transisi ini. Jadi apik iso ketok elek. Elek iso ketok apik itu dunia belum butik. Itu latif. Jadi misalnya ini, aku mau cinta contoh kita ngobrol tadi itu. Misalnya contohnya apa? Kepala batu dengan teguh pendirian bedanya apa? Oh, buja gitu. Berguguk kepala batu. Padahal dia adalah orang yang berpendirian. Raja di anggur ke. Sing bener menutupi. Nah, jadi orang yang istiqomah kan sebenarnya kepala batu. Kalau dari sudut lain. Jadi gue nak di onak di kepala batu, rasa anggur gue panjang istiqomah dalam kebenaran. Saya kira aku ngomong ini dia. Hidup itu harus efisien dan efektif. Menurut apa model? Sodako, orang produktif, bubadir, dia gue. Ngopo, sodako. Sholat bareng kita efisien, ngopo dalam sholat bareng. Kau dipakai untuk nyambut gawin. Supaya efisien, efektif, begitu. Nah, ngomong. Sholat itu gak produktif untuk apa ke sholat. Dia gak ngomong. Karena orang yang tidak mengenal abad tadi, tidak berada pada manusia abad, melihat orang sholat itu mubadir. Ngopo dalam sholat bareng. Ngilak-ngilak ke waktu. Poso barangnya. Oh, berarti menghormati poso berterang terang itu belum 5 tahun. Sudah jauh kala poso itu dikecam mopo-mopo poso rasehat. Baru sekarang mereka tahu bahwa puasa itu adalah jalan kesehatan yang luar biasa. Hemat karo kulit bedanya apa? Gue ngarani kayak kulit padahal dia sedang hemat. Utau kain orang hebat dan dari orang kaya jadi kulit. Salah, sing di sing bener. Nah, kamu jangan di medsos itu orang tidak ngerti bedanya hemat sama kulit. Nek kulit dikandari kain kulit, kulit percaya. Kulit itu ngerti bahwa itu sebenarnya hemat juga. Ada dua kemungkinan. Di medsos tidak ada bedanya gula sama manis. Orang di resor misalnya antara gula sama legi. Itu lah maksudnya. Antara seringi kalau sinar, rasa misakir. Alami segoro kalau ombak, rasa misakir. Anda harus bisa memisahkan itu. Ini katanya cili-cilinya, nek gue membiasakan diri, gue akan lebih jernih, dan akan lebih tenang. Nek gue jernih, gue tenang. Beliau tadi mengingatkan, Gus Romli mengingatkan bahwa rasa syukur itu juga perlu ilmu. Sebenarnya syukur membaik kita ya sampai, tapi tidak mendalam. Pokoknya aku mau turun. Makanya dulu di Pati ada Kiai Alhamdulillah. Bantuan itu Kiai Alhamdulillah. Pokoknya Alhamdulillah. Tapi kalau ingin lebih mendalam, kamu harus tahu seberapa dalam sesuatu itu pantas kita syukuri. Kan itu soal jeruk para jeruk. Bayar. Jadi mengingatkan saya, semakin tinggi kecerdasan ilmu terhadap kehidupan, semakin nikmat rasa syukur yang kamu rasakan. Tapi bersyukur kadang-kadang yang ilmu yang lanjut. Misalnya ini, gue makan lombok yang terus berdesir, gue orang bisa menghayati betapa panjang proses orang menemukan sambal. Jadi itu loh, tidak mungkin mau. Nah, gue menghayati betapa susahnya. Gue jilbaban, saya ini jilbaban, sambal kayak, gue orang lagi asal usulnya. Zaman Anda, zaman beliau-beliau masih SMA, orang-orang jilbab SMA, Ma'arif, Papua Ahmadiyah, ngurok ini kaki sama semua. Sopo kemudian sih mengaraki jilbab moncer dan populer di mana-mana. Kamu tidak tahu wilayahnya. Sopo kemudian. Siapa yang dulu mau bolehkan berjuang melawan pengadilan? Kan dulu dilarang masuk kantor pegawai negeri pakai jilbab, sekolah pakai jilbab dilarang sampai ke pengadilan. Saya menemani mereka terus saya bikin lautan jilbab di mana-mana. Dan bukan nekat, konsing jilbaban memang melurut dulu kok aku aneh ngomong lautan. Kan ini kan jeding, mangkok, kan gitu kan. Yolah aku nekat. Dan aku gawe puisi kaya yoyo kae. Saya sampai penonton rekor terbesar teater ya lautan cinta 35 ribu orang di stadion di Madiun, 35 ribu orang penonton bayar semua. Dan sejak itu jilbab menjadi pembicaraan dan menjadi tema utama. Dan akhirnya semua pelan-pelan bersih saya ini segorot mas, lautan jilbab di mana-mana. Gitu? Aku dan pun yang nekat, aku mengucap aku ini. Aku menyaksikan ratus-ratus jilbab. Tidak, ribu-ribu jilbab. Oh, berjuta-juta jilbab mahabbar di seluruh Nusantara. Lagi terima kasih. Itu tuh jilbab. Aku rancu royal. Masuk ditanya juga jadi jilbab dia. Tetapi aku orang gombe, aku orang jago. Cuman alangkah indahnya kalau Anda mengetahui sejarah segala sesuatu. Jombu sambel, jilbab. Dia nembang isin leh. Nembang isin. Isin pertama, sing pertama menasionalkan tembang kuwi tombo ati leh itu kaya kan. Sebelum itu di TV nasional gak ada yang nembang itu desa, kuno, jadul. Selawatan pemerintah, apa itu selawatan? Lagi kandung kuabeh selawatan muncul hadat awli diwan palus dulu tentas selawat diwan palus kita rolis apa meji Grise, jadi saya duet sama Grise sama Iwan Palus sama kita rolis untuk selawatan di satu orkestra besar pada waktu itu. Dan sebelum itu tidak ada selawatan, saya itu selawatan kuabeh setan lagi saya tidak merasa berjasa. Saya ingat gula kuilgi orang menjaluk jalan kuilgi orang ini naik kue orang ngerti naik sing lagi kuih gula kan sakit kue duduk gula ke naik gula ini kita kuruk ya orang jaduk nganggu tulisan jodohnya aku kuruk ya rasa ini naik kue orang ngerti naik sing kuruk kuih jago kan sakit kue kamu tidak akan punya rasa syukur yang mendalam itu maksud saya gitu ya. Jadi mari kita pelajari masa silam. Termasuk Aryo Penangsang. Orang harus mempelajari dari Aryo Penangsang dan jadi keringan ngepologian. Itu apakah berebut kekuasaan setelah Sunan Prawoto, apakah itu soal Islam lawan Jawa, atau soal Sunni lawan Syiah, guru mana harus mempelajari tenangan. Tetapi yang paling kuat di Kudus ini adalah bukti bahwa wong sak dunia rasa ngurui wong Indonesia toleransi. Rasa ngurui kene pluralisme, pluralisme Bhinneka Tunggal Ika. Itu penggawean kita sejak dahulu kala. Rasa bagus itu ngurui wong Indonesia. Jajal Allah kok. Ini kurang barang di Sunan Kudus. Kanca-kanca Hindu ngurmati sapi, kene pekewo nganti beleh sapi. Nganti saiki. Nganti saiki. Kudune Sunan Kudus wis ora ana wis kabeh domongan sapi. Nek ora lho wong Kudus sampai hari ini tidak ada suatu sapi di Kudus. Kebu kan jelas. Ya mas, wis ana sing sapi. Ya ada. Kebu bleh iki. Ya, maksud saya tanpa kepemimpinan lho kan. Semua toleransi itu berjalan dengan natural dan kultural sedemikian rupa. Dan itu luar biasa. Kudus adalah lambang toleransi sedunia. Kula jenenge Kudus. Kula jenenge Al-Kudus. Kudus. Kudus itu otentik, suci. Ya menungguin menung saya hasilnya ya kayak orang Kudus. Gitu loh. Terus oke, orang yang ngomong ini kok kayak banget jadi tutup-tutup. Termasuk rokok orang itu. Yang aku rapi enak nomor sekarang kita dengarkan di Banis, yaitu kita mencari dengan Kiai Kanjeng. Di Banis, monggo di Banis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.